apa malih tata krama batin sing pancen soal batin iki dadi cara penake omong menjadi pusat pandanganipun Allah terhadap kawulane. Hadisipun terkenal ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Gusti Allah kuwi biji nyawang kawula sira kabeh kuwi ora disawang rupane, ora disawang jasad wadake, tapi Gusti Allah nyawang kawula, nyawang sedherek kabeh kuwi marang atine. Lek atine apik, kabeh dibiji apik. Lek atine elek, kabeh dibiji elek. Mula soal tata krama niki munculnya nggih saking ati. Ngerti lho nggih. Mboten saged tata krama kok muncul saking paksaan niku. Mboten saged. Upamane toh dilatih. Nek sing latihan niki namung latihan lahir jerune mboten. Ya panggah, balik malih. Tapi lek sing dilatih sing diupakara niku jero napa malih sareng kalih lahire, niki insyaallah klop. Tata lahire digiring nangge syariat. Ngoten nggih. Tata batine digiring nangge tarekat. Jur mangke gabungan syariat kalih tarekat niki muncul hakikat sing pada akhirnya mangke saged nuwuhake pengenalan terhadap posisi diri sendiri dan pengenalan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mula sing kathah soal tata krama niku mesti nyangkut soal su'ur. Su'ur niku rasa rumangsa. Rasa rumangsa. Dengeri niki soal napa mendeteksi cacat batin di samping ngangge alat jelas pikedah saking guru nggih di samping mengke saking kanca niku nggih secara nurani nurani sing pun terlatih niku mesti krasa ngene iki pantes karo gak pantes niku sakjane pun krasa. Mula teng mriki dipun dawuhaken pak ini stasaro mongko lamun wis ngerasa sapa al-muridu murid minafsini saking atine murid ngerasa sayan ing suwiji-wiji mema saking suul adab gak karena kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma lek murid niku wis duwe rasa sithik-sithik melencenge batin jur tumiba ning gone suul adab kalu badir mongko becik enggal-enggalana sapa murid termasuk suul adab sing disebut sing paling cerdik niku nalika seorang murid sudah mulai ada keberanian membantah guru termasuk suul adab malih ketika di dalam hati murid ada campuran-campuran brengkel ora patek ngandel karo dawuh guru senajan mungkin tata lahir ndek isih mantep-mantep ndak pasti ngarepe gurune tapi ternyata ing dalam batin ada campuran bantahan yang kadang-kadang terselit tidak terasa jur akhire tuwuh sifat munafik sing munafik niku ijane ya ukur-ukur tapi niku sing ngrembaka jur tuwuh lakon wong Jawa ngarani wani silit wedirai. Ya mboten. Lek pas gak ana gurune wah ngoreksi total jane Pak Yai iki kudune ra ngono. Jane upama ngene ya luwih pas anu ngoten. Tapi lek pas ana Pak Yai ra wani matur. Niku termasuk sulada. Termasuk sulada malih. Lalu dia mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi seorang guru. Bahkan dia mendidik orang banyak tanpa seizin gurunya. Bahkan dia merasa sudah lebih baik daripada gurunya. Atau dia sudah berusaha untuk menarik orang untuk tunduk kepada dirinya sendiri tanpa diajak kepada gurunya. Nah, itu termasuk soal adab nih. Yang semua itu setelah diteliti ternyata bermula dari Yusung Yuniko yang pun nanti dibahas ketika orang merasa bahwa dirinya sudah lebih baik. Perasaan aku wis apik. Sehingga bermodal dari rasa aku wis apik, jur muncul punya keberanian aku wis pantas jadi guru. Kadang-kadang seorang usah izin macam-macam kesuwen. Saya sudah pantas kok untuk jadi guru. Nah, akhirnya masuk kepada suasana dia ridho kepada nafsunya. Ketika ridho maka dia tidak pernah meneliti gerak-gerik hatinya. Ketika tidak meneliti gerak-gerik hatinya, banyak sekali celah-celah tuntutan nafsu sing ngajak mengu saking Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak terasa. Ya, mula sangga niku tegeriki dipenelengaken lek murid wis mulai duwe rasa prundul-prundul suul adab sing disebut nika wau. Fal yubadil. Mongko cepet-cepet ana sapa murid, cepet teng dudi, cepet ila tati mawadihi. Maring mutus megot pira-pira bibit bibite madzakarna. Ngoten. Partikel-partikel komponen kecil-kecil sing arep dadi bibit mung rembokane takabur sampai dhek rumangsa aku wis luwih sempurna timbang guruku. Guruku iki lek musyawarah apa-apa soal hukum mesti takoke ning aku. Uga Pak Yai kuwi biyen ra tau mondok syariat. Ya iku isane mek wiridan, moro-moro ya krana ndek anake mursyid, moro-moro dadi mursyid. Tapi lek soal hukum, alah, sik pintraku. Nggih, dadi iki mboten kraoso kadang-kadang niku. Padahal niku kok namung dilatih kalih Pak Yai ini nembe Pak Yai sok konfirmasi anu le apa bener iku ning kitab iku enek unen-unen ngene-ngene utawa iki yo enek masalah ngene jajal goleki le ning kita pekeh jawabane piye. Rumangsane ndeke Pak Yai iki ra roh hukume njur takok ndeke rumangsane ngono. Padahal dia sedang dilatih oleh gurunya. Lho ngoten lho nggih. Artinya apa? Gurunya sedang memberi contoh bahwa senajan secara hakikat jawaban ini salah ini benar itu sudah ada. Tetapi untuk konfirmasi. Apa konfirmasi? Untuk rujukan bahwa iki cocok karo Quran hadis apa ora iku tetep kudu dicocok. Sak canggih-canggih wong nemu wisik. Nggih, wong Jawa ngarani wisik. Cara cah santri ngarani ilham. Enten malah istilah kasat. Kalau itu masih belum dicocokkan dengan Quran hadis, maka tidak ada alasan untuk menjalankan kasat itu sebagai suatu langkah yang diyakini itu sunnah Rasul. Senajan ilhame kasafe cetha wela-wela. Niku lek urung dicocokno karo Quran hadis, karo kitab sing wis kelaku, karo kaul sing muktamad, maka hasil kasaf itu baru pada taraf ilmu, belum sampai boleh jadi dasar untuk amal. Lek bahasane wong sakniki itu baru pada tataran wacana, belum bisa dipakai dasar keputusan suatu kelakuan atau amal. Jadi wacana ini sekedar wacana, maksudnya cerita, tentang, tapi belum bisa dipakai untuk dasar keputusan boleh, tidak boleh, harus kamu lakukan, jangan kamu lakukan, itu belum bisa. Nek dereng dicocok no karo Quran hadis. Nah, ketika sudah cocok, oh iya, hadisnya wonten, Qurannya wonten ji, baru itu diperintahne. Ya wis, lek ngono lakono. Nah, ketika ngakono niki dasare bukan karena kasat, tapi dasare adalah riwayat ilmu yang sudah baku sing diwarisno saking Rasulullah, sing pun dijamin saking Rasulullah. Aku ninggal perkara loro. Lek kowe iso nglakoni perkara loro iki, gak mungkin kowe kesasar. Napa niku? Al-Qur'an lan Sunnah. Ini soal kasab itu hanya untuk litat ma'ina kolbi saja, untuk menenangkan hati orang yang mau menjalankan sunnah rasul itu supaya mantep. Nah, ketika sang mursyid melatih murid sing ketepaan muridnya ahli ngaji peke, jadi ini guru ini saja ini kayak contoh cara Jawa ini ungkapan wadahnya upamu nganggup kata-kata ini ngene lho carane wong muka safah kuwi tata kramane kaya aku ngene iki. Senajan aku wis dadi mursyid, aku ya wis muka safah, tapi lek soal-soal sing nyangkut hukum syariat tetep kudu cocok karo Quran hadis. Sajane ngoten. Ora kok tunjur malah nyelingkrik. Oh, tibae ngelmune yaine iki kurang lengkap. Bukti ini soal pekeh tak kok ini ngaku. Duh, niki muncul karena dia merasa sudah lebih baik dengan kepat daripada gurunya. Berakibat maka dia mengeremehkan gurunya, tidak mengagungkan gurunya. Akhirnya, lalu secara tidak sadar, dia masuk dalam wilayah su'ul adab. Mula, lek wis mulai ana titik-titik materi su'ul adab, bibit-bibit su'ul adab itu sudah mulai terasa, maka sang murid harus segera membersihkan itu semua dari hatinya. Kudu tetap canggih-canggih aku pandah kalah karo guruku. Dan wasdik soli urubihi lan bedol ing piro-piro empat-empate maza karnahu. Empat-empat itu ayat sing penuhan itu kudu bedol kabeh, tak perlu disikat habis. Perkara apa lek niku sampai diumbar nang rembaka suwe-suwe dia jadi kuat. Alasan-alasan pembenaran kepada perasaan bahwa dia lebih baik tadi itu sesuai oleh pendukung. Nah, buktinya tenan monggo saiki luwih percaya karo aku timbang ning gurumu. Malah untuk penguatan. Mula kudu ndang segera diputus itu semua min qabli an yastahkima. Sak durunge yang toh dadi kuat apa dalika mengkono-mengkono rasa su'ul adab wa yurasikha lan dadi ngresep apa mengkono-mengkono su'ul adab fihi ing dalem murid. Mergo napa? Mergo fabidayatul umuri maka utawi pira-pira kawitane perkara iya ya bidayat iku alati perkara yang bagi kang sayujo apa anturo ayanto dijogo apa bidayat kasuron kelawan akeh. Lebih enteng mencabut tukulan tolak sing ijik jadi apa ini kok jadi cambah daripada kalau wis jadi telem. Lebih mudah menjaga daripada membasmi. Artinya menjaga kan saat durunge terjadi sudah ditanggulangi. Tapi lek wis kadung dadi penyakit, ngobat ini angel. Lah kan ngoten. Dadi daripada kowe nyaponi reget sing wis blasah, luwe apik barang sing kira-kira arep dadi reget cegahan dhisik ben awet resik. Kan ya ngoten. Buang sampah di tempatnya. Lha niku ngoten tok, kok nek dilakoni tenan biayanya aku sudah nih. Soalnya sampah itu dibuat tenggorokan di sini, nenek gua sah sampah dibuat sanggon-gon, jadi gua biayanya pun jadi akeh. Ini gua kakek bab sampah, semantan ugi mungkin bab tukulane penyakit tengati. Ketika penyakit itu baru permulaan, cepat dan dibasmi. Dengan cara apa? Bahwa sak canggih-canggih aku sak jenirane apa-apa nih. Itu balik ngoten. Kudu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngoten. Niku pesene Syekh Ibnu Abbad ya, sing memperkuat dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah wonten ing Al-Kitab. Terus badhe diterangne malih niki kalih Syekh Ibnu Abbad. Napa mawon di antaraning sak liyane sing pun disebut pinten-pinten pengawasan sing sampun niki soal tata krama. Wa min anwa'i su'i adabil murid Lan iku setengah saking pira-pira maceme eleke tata kramane murid. Al mufdi kang bisa nekaaken ila tobi maring sengsarane murid. Termasuk suul adab yang bisa mendorong dia, bahkan cara jawane iso njlomprongne murid masuk kepada jurang kerusakan, itu apa saja? Di antarane yeniku nuzulu utawi utawi mudune murid. Mudun an muqtadayatil haqiqati, saking pira-pira tuntutan-tuntutan hakikat. Mudun ila ruhasi syariati, maring pira-pira kemurahane syariat. Nalika serasa tata krama niku pun muncul, jur piyambake pun duwe rasa sajane gak pantes. Aku wis nampa peparing saka pangeran pirang-pirang kok terus salat etegling ngene wis ora pantes. Jane wis tau muncul ngoten. Sing kok piyambake niku salat niku wis iso khusuk tenan. Mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum niku hampir 90% terisi dengan zikir. Sing nek menurut syariat sing wajib terisi dengan zikir kan meng Allahu Akbar tok niku. Nggih lho nggih. Selama Allahu Akbar niku ijik kelingan Allah pun cukup mungguwe syariat. Nah, tapi bagi tuntutan tata krama apa ya pantes? Ibaratnya wong ketemu kok, Assalamualaikum, salaman dingklok terus bariku terus kelewas, kelewes. Cuek gran orang ngereken ngono kan nggih. Mboten tata krama lho nggih. Ketika dia sudah terlatih sebenarnya murid ini karena dibimbing oleh gurunya sampai pada tingkatan suatu saat bahkan sudah agak sering merasakan sholat itu karena ijtihad mujahadahnya itu 90% sholatnya itu pun terisi zikir, sadar bahwa saya itu subuh di hadapan Allah. Nah kok suatu saat moro di England dia ngeduk di derajat, artinya semangat khusuknya luntur terus dengan pakai alasan syariat. Alah wong cara fikih ya wis sah kok. Nah, ketika muni alah lak yo oleh sih. Lho, malah balik soal oleh. Nah, undi kan dari awal ini rasa hakikat sing kudu didhisikne lah kok. Balik teng undang-undang nah. Lho, ngerti lho nggih. Niki termasuk soal adab jeneng. Fakat adu monggo teman-teman milang-milang sapa ulama ahli thariqah ahli tasawuf hadza ing iki-iki mudun ning gone tatanan syariat mboten ngitung-ngitung minal jinayat setengah saking pira-pira kesalahan al-azimah ingkang agung al-mujibah ingkang bisa netepaken netepno lin khitatir rubbati maring keplorote pangkat wal bukti lan aduh an mahalil kurbati saking panggonan keparek marang Allah. Ya mesti mau lagi wong asale dhewe secara unggah-ungguh jane iki wis pantes ibaratnya cara bocah ngono dijak jagungan wis kenek lah kok komoro kumat pentalitan ning ngarepe tamu lagi terus kon ngalih malah aja lho nggih. Malah aja asale jane wis rada benek, wis iso nyuguna wedang. Nalika umur 5 tahun, 6 tahun kan bocah niku dilatih lho nggih. Bisa tata krama arek tamu iso manggane pinara. Upama melok lungguh melok jagongan ya anteng wis ora kaken pola. Upama njukuk jajan ning ngarepe tamu ya wis nganggo tata krama sing apik. Lah kok iki kumat. Alah kok angel-angel sopan-sopan. Ngene yo opah. Yo mesti oleh menyang cilik ya. Tapi kan iki mengke berakibat. Dia keplorot, artinya keplorot, malah liya dina enek tamu gak kon nyugone neh. Malah liya dina enek tamu dhek diusir karo kono ngale-ngale-ngale. Ono dolan ning guri kono karo mbak sapa, ngoten. Malah adoh wae. Ngoten. Niku jenenge jinayat, kesalahan ya. Besar yang bisa menyebabkan dia keporot pangkatnya terhadap Allah. Nah, Nabi ampun nun sewu ampun diwalik to nggih. Jenengan peh enten soal tata krama to jenengan muweksa-meksa wong, meksa-meksa anak sampean seluruhnya untuk nututi tata krama. Nek niki mboten dididik mulai dari dalamnya terjadi pemaksaan akibatnya mboten sae. Ya akhirnya bocah niku tahu hanya verbal tidak tahu rasanya. Ngoten lho akibatnya nggih. Nun sewu unggah-ungguh sing pun kelaku itu hanya menjadi kebiasaan yang tanpa ada fungsi rasa di dalam batinnya. Ming, jadi kebiasaan lek bapak dahar, lek aku mangan, dan itu tidak ada rasa penghormatan. Berkono kok munculnya unggah-ungguh itu tidak dilatih dari perasaannya. Ngaten. Ibadah ning ngoten. Sungguh-sungguh sujud sing suwi. Mosok lek kowe ndelok TV wani sak jam, mosok salat kok seprapat jam. Salat sing suwi. Lah wani kan. Kalau itu ujug-ujug dilatih operasional lahirnya, praktek lahir tok. Tanpa ditumbuhkan kesadaran bahwa salat itu sebenarnya adalah posisi menghadap kepada Allah, dilatih enggak titik rasane lho nggih sing dilatih. Maka kalau itu dipaksakan yang tumbuh adalah bentuk kemunafikan-kemunafikan baru. Akhirnya nek kleno bapak ora ana ya bedigasane. Lho kan mboten. Niku. Ngene nek saged didik tata krama kudu bareng-bareng. Tata lahir ada contoh dan semacam giringan, tata batin ada penyadaran. Ada penyadaran maksud dari tata krama yang diajarkan itu. Ampun tinggal verbal, verbal itu wis nglakoni ning ora ro karepe niku namanya verbal. Sing akibatnya terus malah kayak tradisi sing pun kelaku niki. Lah enek nganten kudu dikake kembar mayang. Malah bener maknane. Mergo niku namung bukan Tuhan sing mboten ro alang ujure kawitan asal usule. Mergo akibatnya namung bukan Tuhan sing kadang-kadang sing lakoni dhewe gak paham nalika ditakoki. Kenapa to, Mbah? Nganten niku kudu nganten. Wis pokoke ngono iku, Mbah. Mbah yen yo ngono lho nang ngoten tok. Tanpa ada rasa. Niku akibatnya lah. Sangat berbahaya ketika aktivitas ibadah dan tata krama terhadap Allah kok munculnya dengan gugan Tuhan ngoten niku, ngoten lho nggih. Mulane njur enten batasan saking Allah la ikraha fiddin. Dalam soal penyelenggaraan agama tidak ada paksaan. Mergo paksaan itu gak enak rasane. Nah, padahal yang namanya syariat, syariat, aturan, undang-undang itu daya paksa. Undang-undang hukum namanya saja mukallaf, hukum taklif, hukum yang memaksa. Itu mesti paksaan. Sehingga ketika pada tataran syariat, sampean sadar gak sadar, lego gak lego, salat lima waktu harus dijalankan. Ini pula jenisnya paksaan. Gitu, oke? Tapi ketika orang sudah melatih hati, lalu sudah ada kesadaran bahwa ternyata paksaan selama ini adalah dalam rangka ngelatih tata krama, dan rasa tata krama itu sudah muncul, kok balik, nek? Kerasa dipaksa lagi lah, berarti kan rasa tumpul malik. Ini sejarah ini inhitat, ngomong-ngomong ini. Sing asale sakjane wis mlaku krana rasa tata krama, lah kok mbalik mlakune niku krana dipaksa oleh syariat. Sing karena paksaan mesti jenenge wong dipaksa niku lak terus njaluk sing minimal. Njaluk sing minimal pokoke wis diterima ngoten lho jenenge dipaksa. Ayo mangan loh. Mangan sak pinten, Pak? Pokoke mangan. Lah nek pokoke mangan sak bulan yo, ngoten. Tapi akhirnya niku mboten roh maksud mangan niku maksudnya itu untuk mendukung kesehatan dirinya supaya vitamin dan gizinya masuk lah kok mangane mung sak puluhan lha niku jenenge mangan tolak sumpah tidak ada fungsi untuk menambah vitamin dan gizi ya akhirnya mboten fungsi lah makanya ketika orang masih dipaksa-paksa oleh syariat dia hanya mendapatkan keselamatan dari tuntutan syariat itu tok. Tapi dia belum punya pangkat untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Mungkin saya dipaksa-paksa. Gila. Wali hadza lan krana iki nganggep para ulama nganggep mudun ning gone paksaan syariat utawa kemurahan syariat itu dianggap kesalahan besar. Qalu padha dawuh sapa ulama ahli tasawuf idza ra'aita iki rumus idza ra'aita tekalane ningali sapa sira al murida ing murid sira tingali in hatta engkang utawa hale sira tingali in hatta ing hale keplorot sapa murid anrut berarti hakikati saking pangkat hakikat dari rasanya dari hatinya dari dauknya lah kok mudun ila ruhus syariati maring pira-pira ruhsae syariat artinya dia dapat kemurahan tapi dengan dalil alasan syariat ngoten lho walah wong cara fikih yo lah kok ngoten dia kok balik teng aturan mboten teng perasaan fa'lam monggo ngerti sapa sira annahu sak temene murid iku kot naqadha teman-teman wis ngudari wis ngerusak sapa murid ahdahu ing perjanjiane murid dhewe ma'a Allah sertane Allah wa fasakh khalan tegese wis ngerusak sapa murid wis batalno sapa murid ahdahu ing perjanjiane murid bainahu antarane murid wa bainallahi lan antarane Allah berarti secara sepihak dia telah membatalkan kontrak kedekatan kepada Allah sing sakjane wis diyani ya kowe tak olehi nyedek ning aku lah kok balik ning syariat neh itu sama dengan pun boten sida Gusti padha karo muni ngono jane wis ya wis cara wong nglamar jane wis diyani ya kowe arep tapek mantu lah kok moro-moro maidu moro tuane ya kok moro-moro wis ngelamak ngomong ning moro tuane niat lagi yang mencerat toh masih yang butuh nusah butuh gelang kalung pokoknya yang penting anak saman udah dibujuk lah lagi yang mencerat ngantos pinter loh kadare yang penting wong rabi nih pula anggar pun dijapi kobil tu nikah haham mau nanti jawaban kobil tu ini pun beres soal macam-macam sasaran renorno kawan nih pula namung tradisi wah ngeremeh no gini moro tua nih gue pada karumuni kula mboten sanggup dadi mantu sampean padha karo ngono. Wong loro tuane wis ngomong lek adate kene iku ngene le, sadurunge ijaban. Ya ya enek pening setri apa sithik lah sithik ngono. Ngono. Dan ini sing tumbuh rasa, yang tumbuh harga dan penghargaan kepada calon istri dan sebenarnya itu juga menghargai dirinya sendiri juga. Lah kok golek dalan sing jumeneng lak cekap to, Pak. Rung-rung wis golek kemurahan ngono kuwi. Iku padha karo muni kula mboten sanggup dadi mantu sampean padha karo ngono. Nalika dhewe wis mulai naik bawa dorongan ibadahnya itu karena tata krama di hadapan Allah sehingga dia sudah mampu memaksa dirinya untuk melakukan kewajiban-kewajiban bahkan kesunatan-kesunatan. Dapat moro dhewe Allah mencari syariat oleh ditinggal atau tak tinggal lewis. Nah itu nanti itu sama dengan matur ning Gusti Allah mboten sida marek Gusti kula tak cukup ngeten mawon ngeten mula murid niku diarani murid iku wong sing duwe karep karep niku mboten namung kawitan tok sing jenenge karep itu terus menerus. Lerek karpe leren dia terus pemandangnya leren. Mula niki wonten dawuh wa qala lan dawuh sapa Ibnu Khafif, Syekh Ibnu Khafif radhiyallahu anhu. Al iradatu utawi iradah. Iku istidamatul qaddi. Iku istidamatul qaddi amrih ngelanggengaken kangelan. Wa tarkir rohati lan ninggal leren istirahat niku jenenge irodah tenan niku nggih lek wong niku pancen duwe karep tenan kangelan itu terus dijalankan dia tidak pernah istirahat. Jenenge wong dhewe karep kok. Wong dhewe cita-cita dhewe karep tenan meleren. Nek leran leren-leren pancen ora patek karep. Wong niku lek pancen ora patek karep. Ora karep iki pripun? Ora karep iki sangono-ono ya nyelintung. Tapi lek wis karep, lah mbok ora duwe sangu udan deres ritek budal kadung janjian malam Minggu. Kadung janjian malam kadung karep kok. Udan deres enggak masalah. Lho, ngaren budal mawon. Teles ora apa-apa. Nek jas hujan kok. Jas hujane ora enak. Alah ya wis kloncom ritek ben malah ketok lek aku merhatekno tenan. Lho, malah ngoten malah ngoten. Niki tumbuhnya sudah tumbuh. Alah sakjane upama kowe nelpon kandha lek. Wah repot ya udan iki piye? Paling-paling kok ana ya sak ngono ora apa-apa lho. Lek kowe milih sing kemurahan ben muni ora apa-apa, itu berarti irodahmu sudah kendor. Lho ngoten. Mulane walai salan ora ana. Dirasa saya Ibnu Khafif. Lagi ngerti ya? Nek wawak nyagerno. Nyagerno lah paling ini oritek ya sholah. Paling ya maklum mempunyai udan terus. Ya maklumnya sih maklum tapi nilai kedekatanmu, nilai kesungguhanmu, nilai perhatianmu kepada bahasanya usah ini komitmenmu terhadap janji bahwa malam Minggu akan datang itu gak rusak-rusak diri. Betul lagi. Ibu harus harus adil memang. Saya janji ya kue dewi. Kue kadung janji. Sudahlah. Tunggu saja nanti. Malam Minggu tunggu nih arah masjid kono. Alun-alun. Lah kok moro-moro hutan dures. Gila gak? Terus moro. Lah hutan ini paling bocah ya ora teko. Lah kok ngarang dewi. Diputus-putus dewi. Ojo malah nolak perlu kamu datang duluan supaya nanti lek upama niku sisiran sampean niku mbeli jani ora gelem ngenteni kan sampean bisa nutuh posisi sampean menang. Anu lho sih aku malam Minggu kok jeneng masa teles-teles tak tengkati lho kok malah sampean renek. Ada alasan. Oh, mboten. Dadi mboten kok terus. Terus ngarang sisik paling-paling ya maklum. Lah mulai kono ngenteni piye? Alah ngenteni kan wis ngerti lah udan lah ya. Ya ngerti lah aku repot. Ya kono omahe kutho lah omahku desa. Lah ngoten. Ketepaan kenalane ya andeng alun-alun kono. Paling ya maklum. Kok ujug-ujug nyagerno maklume. Niku lak njaluk kemurahan to. Ketika dia njaluk kemurahan itu sama dengan mengatakan bahwa saya sudah tidak punya komitmen lagi untuk meneruskan perjanjian saya sendiri. Akhirnya nilai kemuliaannya hilang. Nah mulanya dikeleng ini kalau saya Ibnu Khafif walai salan orang apa saya on suci-wici ku adorru iku adorro walai salan orang apa saya on suci-wici ku adorro luweh madoroti alal murid dinamarat yang atas sekurang-kurang murid min musamahatin nafsi tinimbang saking gawe murah ing nafsu. Artinya nafsu ini gampang dilulus nih nek duwe penjalu apa-apa. Wong nafsu ini lagi peksa berat ta. Traweh 20 ya. Gule sing cepet ah. Traweh 20 rakaat, gule imam sing cepet ah. Susu digule sing 20 dawa-dawa kabeh. Alah, walu yo leh. Terus kalau walu yo leh kok. Ngempon. Itu non salo. Niki bolak-balik kula eling terus soal paksaan syariat di sini sudah enggak berlaku, bukan berarti syariat yang berlaku artinya bahwa fungsi syariat yang memaksa itu bagi orang ahli thariqah, ahli tasawuf, rasa paksaan itu sudah dihilangkan. Sing ana bahwa ini kebutuhan saya. Betul lagi. Bukan berarti syariat dilanggar, betul bahwa memang amalia yang diperintah Allah ini sudah menjadi kebutuhan saya. Dan itu tata krama kan. Nah, ketika wis muni panjenengan sing butuh ibadah ki aku kok. Lah kok terus marah ya wis golek sing nyenteng-nyenteng ae lah. Niki lak terus male komitmen ilang. Jadi ku menurut Syekh Nuhafif bagi seorang murid begitu itu sangat berbahaya. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan murid yang melebihi ketika nafsu minta apa-apa digawe longgar. Longgar dalam hal apa? Longgar dalam fiqobuli ruhosi yang dalam nompo pura-pura kemurahan wetak wilati lan pura-pura penafsiran-penafsirane ayat utawa hadis. Yang ngereka-ngereka dihini diwi itulah ayat sing kanggu wangi kok aku lak lebu ayat kuyak ngereka-ngereka diwi ngereka-ngereka diwi dan itu bahaya, bahaya soalnya sesuai-sesuai itu mboten sadar ngelunjak, ngerubah hukum ngerubah wakala lantau sopo Yusuf ibn Husain Syah Yusuf ibn Husain radhiyallahu anhu ida ro'aita tekalane ningali sopo siro al-murida ing murid siro tingali astahilu ingkang ketungkul sopo murid ketungkul sibuk biruhosi kelawan gulet dalan sing paling murah dalam hal syariat ngeten enak murid kok murid toreko nih kok senengane gulet dalan sing murah-murah diajak untuk yang lebih ngati-hati dia gak mau dikandani gulune jadi dan pokoknya ya, paling sithik ben 110 malah ngenyang itu ben 100 dosa niku dibagi gangsal kan golek-golek ngono kuwi mule tak senengane golek sing murah-murah mawon lalu ya mboten usah siam ya ngono wae senengane karepe ampuhe dirompo tapi riadoe mah ngakoni. Murid ngono kuwi faklam ngerti sapa sira anak sak temene murid iku layaji ora teko minus saking murid apa seun siwi-siwi. Maka murid yang model gitu sebenarnya dia itu bukan murid. Artinya dia belum datang pada tataran irodah itu belum. Dia iki jajal-jajal mboten mawon. Ngoten. Lek wong duwe murid duwe tekad tenan niku nggih nuwun jauh contone nggih atus Kanjeng Nabi ini. Senajan wis ana jaminan di ngapura dosane ibadah tambah gedhe. Nek kula sampean lah mboten ana jaminan malah kemlelet. Lha wis ana jaminan nek ngene lek wis terjamin sing ngono. Wong kaya aku ngono. Contone kemurahane ngene lho nggih. Dosa ora apa-apa. Dosa cilik digawu tok ae wis ilang. Eh, iki lho, golek kemurahan. Saya anu jalan-jalan ah piye to lha yo maksiat ngene maksiat kok ukur-ukure kok engko digo maca Quran ngene wis ilang dosa kuwi jere innal hasanat yudhibna sayiat kebatin niku ta sing digoleh sing murah-murah ngoten niku terus ketepaan kan kula sering cerita dengan enten sahabat sing glonjom niku nggih terus dhewe nganggo dalil niku bolak-balik dalile enak kok Pak Yai Umar dia tahu ceritanya ada sahabat yang ngambung wong wedok baru ngambung soal Kanjeng Nabi terus karo Kanjeng Nabi tidak jamaah ngasar berjamaah ngasar Kanjeng Nabi jauh dosamu di ngapura nah ini ngono sak durunge jamaah ngasar ayo jalan-jalan sih golek cipulan enek murid kok modele sibuk nglakoni sing murah-murah ngoten niku sebenarnya murid itu belum masuk ke tataran murid. Dia belum mendatangi posisi kemuridan itu sedikitpun. Mengapa? Apa? Dia belum punya unggah-ungguh dan tata krama tentang semangat manut tunduk kepada Allah yang maksimal. Ngeten. Wa qala lan dawu sapa Abu Ishaq, Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Saibat. Man utawi sapa wong iku aroda ngarepaken sapa men ngarepaken an ya taat tolak ingin to dadi pengangguran tanpa ibadah wa ya tabat tolak lan tegese dadi wong sing nganggur tidak ada penilaian di hadapan Allah fal yalzam mongko becik ngajekno sapa men ar-rukhsa ing pira-pira kemurahan-kemurahan lek enek wong gak kepengen nganggur kepengen ora patek duwe aktivitas penilaian yang lebih dekat kepada Allah, ya wis. Lakukan saja yang murah-murah. Lek upama golek hukum ya hukum sing contoh ngono, contoh sahabat sing belajar ngerti niku. Terus utawa ngarteni dhewe lah nyatane Pak Yai meneng ae. Berarti ya oleh, nak wili dhewe. Nyatane ya ora tau didukani, ora tau ditimbali, berarti ya ora apa-apa. Ora kok lek gak apa-apa ngono kuwi ora ditimbali karena dinteni sadare lah jane. Lah kok pinemene kuwale. Iku ya akhirnya nganggo tenan lho, Kek. Wong kok golek sing murah-murah. Ngene oleh lah oleh to. Bersalat terus langsung ngalih ya oleh ta. Asal ngono mboten. Salate batal mboten. Ya pancen iki kemurane salah pancen ngoten. Mergo pancen syariat itu ada unsur gampang no, maksudnya supaya apa? Supaya undang-undang itu bisa dilakukan oleh semua orang. Berbuat dinyalanya malah orang yang lakoni, ngoten. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah ketika kewajiban itu diterapkan dengan cara yang paling mudah. Itu adalah untuk ukuran kekuatan minimal setiap orang mukmin. Ya, maksimalnya. Ya, tergantung rasa tata kramane. Lho, padahal lho, nggih. Lah wis rasa tata kramane wis tumbuh, dhewe sakjane wis mulai. Apa nuwun sewu wis mulai duwe kelomanan, lek sedekah ya wis akeh. Lah kok para-para ujug-ujug iku purek. Alah, sing penting zakat. Wong anggere zakat wis kleksanan lah wis. Sedekah infak liyane iku lah engko dhisik. Lah, ora. Wong paksaan syariat zakat 2,5% itu adalah latihan minimal untuk pembuktian bagi seorang mukmin bahwa dia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, termasuk bondo itu aku gak melawan duit. Sebagai bukti, sing 2,5% lek wong dagang, sing 10% lek wong tani atau 5% wong tani diserahkan kepada Allah, itu hanya bukti saja, minimal bukti minimal. Ya terus maksimalnya, ya tergantung unggah-ungguh atimu, tergantung tata kramamu terhadap Allah, tergantung rasa olehmu gak duweni dunya iki sak pira. Ya. Nalika dunyamu dintekne iki keyakinanmu bahwa sing jamin aku urip duduk pondok dunya, tapi Allah itu kekuatan imanmu sak pira. Ya itu yang akan menambah tingkat keberanianmu mengeluarkan uang untuk infak. Oh, tapi itu tidak dipaksa memang. Karena apa? Ditunggu kesadarannya. Lulus mulai masuk ke wilayah tingkat kesadaran lah kok melorot nih. Ya akhirnya nilai kemuliaan infakmu hilang. Ya senajan gue gak kena jalan yang melanggar undang-undang, mau zakatmu ijek buat tono. Dan terus ini butuh penjelasan lebih lanjut. Jadi sih dimaksud rukhsah bagi murid itu kenapa tuh maksudnya? Kenapa tak rusak? Dirosil, nek kemurahan dari Allah itu tidak dijalankan, besok Allah duka. Saja itu tidak kemurahan kok gak ditopo. Ini gak bertentangan ya. Begitu, ini ngaji kok polak walik. Bertentangan. Yang dimaksud penyelidikan ini, yang berkaitan dengan situasi kondisi kerohanian murid itu sendiri, bukan dilihat dari tatanan undang-undang kemurahan. Jadi ketika orang melakukan sholat 2 rakaat qasar itu tata kramane jangan merasa bahwa ngakoni sholat rukhsah 2 rakaat itu lebih rendah daripada sing lakoni gedep 4 rakaat. Karena apa? Rasa tata krama menyatakan bahwa undang-undang rukhsah ini sebenarnya adalah juga perintah Allah yang harus saya lakukan. Bukan karena pilihan saya sendiri. Betul lagi ya. Jadi nalika jenengan lunga musafir, terus sampean sholat 2 rakaat ngasar krono qasar, jangan sekali-kali merasa bahwa ini keputusan saya, tapi bahwa 2 rakaat ini keputusannya Allah melalui dawuh Rasulullah. Jadi saya tetap merasa bahwa ibadah 2 rakaat ini penting juga saya lakukan. Ini ku namine rukhsah secara fikih Mboten sami kali rukhsah cara tasawuf. Mulane enten penjelasan iki. Wa ya'ni lan ngersakaken sapa? Kiai Musannad birukhsah kelawan istilah rukhsah. Ha guna ing dalam kene-kene soal milih rukhsah mau ngersakaken maing barang kana kang ana apa maiku mudot dan berlawanan li halil murid maring tingkah murid. Jadi yang dimaksud rukhsah itu adalah ketika apa yang dia pilih, yang dia lakukan itu berlawanan dengan suasana kerohanian murid yang segera mulai meningkat itu. Contohnya, mintana wuli sahawat rupane merkoleh biro-biro kesenengan. Senajan ditakoki secara hukum, jadi wong mangan enak-enakan itu lagi halal apa haram? Nggak caranya halal ya halal. Tapi bahwa ketika itu didapatkan karena dorongan syahwatnya, berarti sing ngongkon mangan kuwi dudu Allah, sing ngongkon mangan syahwate niku. Ngono lho maknane niku. Lah tapi ora apa-apa lho lek kowe jek gegang ora apa-apa ya ora apa-apa. Lah sapa to kok ndak sing apa-apa niku. Wong lu mangan kek-keke dhewe. Sego-sego dhewe. Tapi dalam soal tata krama, ketika kamu mendapatkan makanan lupa kepada Allah dan tidak sadar bahwa makanan itu disuruh oleh Allah untuk dimakan, bahkan bukti ini kebalikannya nalika kowe pas gak pengin makan ditawani mangan yo mbok. Pak, dahar, Pak. Rakudu. Oh, berarti selama ini oleh mangan itu ngenteni kudu. Padahal mangan itu juga perintah. Mengapa? Selama ini kita makan kok ngenteni kudu, bahkan tidak bisa memaksa diri sendiri untuk senajan kowe gak kudu, krana iki amanate weteng. Weteng ora mbok kaya panganan rusak padahal ku diamanati kon ngramut, kuwi kedusan krana ku diamanati weteng ora mbok ramut. Kudu gak kudu ya kudu dipangan. Mun iki amanat mboten. Akhire mangan ku gak krana ngenteni syahwat tapi mangan krana pancen lakoni perintah. Lah nalika diku sampean mudun terus mangan ngenteni kudu krana dorongan mangan demen karo panganan kuwi lali Allah, lah niku lha sing dimaksud rukhsah niku niku. Boten lho. Boten kok rukhsah sing asale papat milih loro. Boten. Justru ketika jenengan metenteng, aku tak papat ae. Aku wong kuat kok. Apa? Masa lunga aku kangelan milih sepapat ae. Sing loro lah niku lah. Ketika sampean mutusi dhewe aku tak milih papat ae, sing loro gak tinggu, itu sama dengan menolak suguhan Allah Subhanahu wa taala. Mergo leh sampean lakoni papat iku ternyata ya dorongane nafsu ndak. Merasa sama lebih baik kalau sama melakukan yang empat tidak melakukan yang dua. Ya, akibatnya apa? Lu sama terkem lelet. Oh, apa lu ngene iku lewes kosong. Mbok koyo aku ngene, masa lu ngadoh bangga papat. Akhirnya betul kemlelet. Nah, itu juga namanya suuladab lagi. Ruwet, jadi betul ruwet tu. Maknanya ni ngomong karo soal. Waladatilan, piro-piro, padat keenaan, walmailan condong, ilal maklufati maring piro-piro perkara kang wis dadi. Napa kemareman, walmuktadatilan piro-piro kebiasaan, warukunilan condong, ilat dati maring seneng ninggal perintah, warrohati lan piro-piro istirahat laren, titik-titik laren wartika bisubu hati lan ngelakoni piro-piro barang subhat wa ta'wilati lan piro-piro ta'wilan-ta'wilan kang melenceng sangkau syariat mergo fa'inna halal murid moko sak temene tingkai murid iku yak tadi menuntut apa hal nuntut mubayana tahu ing ninggalaken iki-iki kabeh lihada maring iki-iki napa kebiasaan kulahu sekrabiane hadha wa ingka. Nah senajan ono apa badu dalika setengah mengkono-mengkono kebiasaan iku mubahan dianggap mubah fi rukhsah syar'i ing dalam kemurahane syariat li amatin nasi kedue umume menungso. Lek ukuran umume menungso itu hukumnya boleh mubah. Tapi untuk ukuran tataran wong sing tata krama itu sudah enggak pantas. Ikulah iki-iki kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung saged ngempakno manah lan badan kula panjenengan dateng posisi tata krama ingkang leres. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah wa fi ni'amahu wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.